Mitra Bisnis, pembaca konten mengkritik rencana pemerintah untuk mewajibkan setiap bisnis online berbadan hukum demi perlindungan konsumen. Dia mengatakan aturan ini akan menghambat pengusaha mikro yang baru merintis bisnis atau bisnis sampingan, misalnya ibu rumah tangga atau karyawan menengah ke bawah, untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau alasannya perlindungan konsumen, dia menyarankan sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar, karena konsumen saat ini juga sudah pintar. Kalau tidak percaya, bisa memilih cara cash on delivery. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Blibli.com, Kusumo Martanto. Pak Kusumo, apa komentar Anda soal aturan bisnis online ini? Sebetulnya begini ya, kalau menurut pendapat saya, itu wacana itu sih tidak salah. Karena salah satu yang membuat bisnis online di Indonesia itu cukup terhambat kemajuannya adalah rasa percaya dari konsumernya. Dan itu tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman di mana mereka membeli sesuatu online tanpa melihat penjualnya siapa. Banyak sekali penipuan yang terjadi juga. Itu makanya pemerintah tujuannya sih baik untuk memajukan industri ini, mereka membuat peraturan bahwa ada perbadan hukum. Kalau perbadan hukum kan tentunya bisa ada ininya lah secara hukum ya kalau melakukan penipuan segala. Tapi Pak, jika dilihat pembuatan badan hukum di Indonesia masih terbilang mahal. Lalu seperti apa Pak pengaturan yang pas? Pengaturan yang pas ya. Satu gini sih, sebetulnya pemerintah juga bisa membantu dalam arti memang mekanisme pasar yang akan menentukan. Karena akan ada natural selection lah. Apabila penjual tidak bisa dipegang, ya nanti lama-lama juga customer-nya akan lari kan. Dan juga sudah banyak hal-hal yang lain. Jadi pemerintah mungkin kalau mau memberikan peraturan yang baru secara regulasi ini itu boleh dan itu bagus. Tetapi ini juga ya, konsumer edukasi menurut saya penting sekali sih. Selain itu ada usulan juga, kalau bisa pembuatan badan hukum untuk bisnis online digratiskan saja. Bagaimana menurut Bapak? Nah itu mungkin yang harus dibetulkan. Kalau di negara-negara maju itu satu prosesnya udah sangat-sangat seamless untuk pembuatan badan hukum dan biayanya relatively jauh lebih murah daripada di Indonesia. Makanya yang kadang-kadang kami juga masih bingung itu adalah pemerintah mengeluarkan peraturan, objektifnya betul, tapi mungkin kadang-kadang kurang dipikirkan implementasinya dan impact-impact yang lainnya. Cuman satu sisi aja gitu loh, tanpa ada sarana-sarana pendukung yang lain. Nah, kalau mengenai tadi pertanyaan berikutnya mengenai consumer protection ya, untuk diserahkan ke pasar, itu betul sih betul, tetapi kalau misalkan ternyata ada penipuan bagaimana untuk konsumernya? Kalau tidak ada juga badan hukum yang seperti, ya kan ada itu ya di Indonesia itu yang untuk proteksi customer lah. Nah, kalau saya melihatnya adalah kombinasi ya. Jadi selain itu yang dibutuhkan adalah edukasi. Edukasi ke konsumer di Indonesia, kalau belanja online itu is okay. Tapi juga mesti lihat, ya. Contohnya tadi kan salah satunya misalkan COD. Ya, kalau misalkan dari penjual yang tidak dikenal, tidak ada badan hukum, dan lain-lain. Kenyataannya, in the past itu malah mungkin sampai sekarang masih ada aja penipuan. Nah, kalau digratiskan itu juga akan menimbulkan, bisa potensinya menimbulkan another issue, ya. Jadi, setiap orang itu bisa menyalahgunakan itu juga. Kalau menurut saya tetap mungkin dengan biaya, tapi biayanya affordable. Cara kriterianya itu yang harus dikembangkan ya. Maksudnya, artinya untuk orang yang mengajukan ini persyaratannya apa? Sekarang pertanyaannya kalau untuk online digratiskan, nanti bagaimana dengan untuk yang offline? Baiknya itu kan dibikin tier bisa kan, untuk kelas UMKM. Nah, itu mungkin harganya beda, atau persyaratannya beda, ini itu juga bisa. Kalau gratis saya secara personal juga kurang setuju ya. Dengan begitu tidak akan ada ini juga ya, tidak ada responsibility ya. Karena orang bisa buka hari ini setelah dapat order, minggu depan tutup. Kalau menurut saya sih gitu sih, harus dilihat juga impact-nya apa dan kemudian supporting mekanisme dan ekosistemnya sendiri bagaimana. Nggak bisa kita cuma betulin cuma di satu area saja sih. Kalau harapan dari pengusaha sendiri Pak terkait pembuatan rencana kebijakan ini? Tentunya kami sih sangat berharap bahwa pemerintah dalam pembuatan peraturannya itu akan melibatkan para pengusaha. Salah satu cara yang kami lakukan adalah kami juga berpartisipasi untuk membangun Indonesia E-commerce Asosiasi ya, namanya IDEA. Nah, di situ kami harapkan pemerintah akan terus mengajak kami berdiskusi dalam pembuatan peraturan. Kalau dibilang sudah, belum terlalu. Tapi kami juga atas nama asosiasi sih terus proaktif juga untuk reach out ke government. Yang penting gini sih, untuk semua industri itu, apalagi industri awal, kalau terlalu diregulate juga tidak akan berkembang. Kalau terlalu banyak beban juga tidak akan berkembang. Demikian CEO Blibli.com, Kusumo Martanto. Saya, Mandariska.